Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam: ayyukum yuhib an yamdua kulla yawm ila buhan au ila al-haqib fayati minhu binaqatayn aw mawayn. Siapakah di antara kalian yang mau setiap hari pergi ke pasar, pasar Buthan atau pasar Hati, nama pasar pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian pulang dari pasar, maka kalian membawa dua unta yang gemuk, dua unta yang sedang hamil. Gratis, tanpa berusaha payah, tanpa mengeluarkan tenaga, upaya untuk mendapatkannya. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, semua kita pengen yang seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya, afala yaku ahadukum ila al-masjid fayaqra aw yata'allam ayatayn min kitabillah khairun lahu min naqatayn wa salat ayat khairun lahu min salat naqat wa min ahjadihinna min adibin ila akhirin hadith. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian pergi di pagi menjelang siang hari ke masjid, kemudian dia di masjid membaca dua ayat atau mempelajari dua ayat, maka sungguh itu lebih baik daripada dua unta yang sedang hamil. Wasalat dan tiga ayat yang dia baca, yang dia pelajari, itu lebih baik daripada tiga unta. Empat ayat yang dia baca dan yang dia pelajari lebih baik daripada empat unta yang sedang hamil dan sampai bilangan-bilangan jumlah yang berikutnya. Subhanallah, keutamaan yang besar bagi yang mau belajar, bagi yang mau hadir di majelis ilmu, bagi yang mau mengkaji ayat-ayat Allah, bagi yang mau mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang besar, ya. Nah, satu ayat lebih baik daripada satu unta yang gemuk dan sedang hadir. Demikian pula dua ayat dan seterusnya. Namun pahala yang begitu besar ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan nanti di akhirat. Siapa yang jujur keimanannya, siapa yang benar keimanannya, dia mau mempelajari ayat-ayat Allah, membaca, mengkajinya, dan mengamalkannya dengan jujur dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada harta dunia, lebih baik daripada unta-unta tadi. Saya, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar untuk memotivasi kita agar semakin semangat bersungguh-sungguh, ya, mengaji, belajar. Jangan sampai kita senang dengan kebodohan, jangan sampai kita pelihara kejahilan, ya. Nah, hadiri majelis-majelis ilmu, kaji ayat-ayat Allah, kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan menjadi paham, mengerti jalan yang lurus, jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berada di atasnya bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan tentang kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan matang kitab Tauhid karya Syekh Muhammad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk pada bab yang ke-16. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu atau babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-'azhamu wal 'aliyyu kabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, sampai apabila telah hilang rasa takut dari hati-hati para malaikat. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu al-haqqa, maka sebagian malaikat menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Penulis masih menyebutkan tentang ayat-ayat dan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan, batilnya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, menetapkan urusannya, menetapkan perintahnya, maka para malaikat mereka dalam keadaan takut sampai-sampai pingsan, sehingga setelah sadar para malaikat baru bertanya, apa yang difirmankan oleh Allah? Para malaikat bertanya kepada sebagian malaikat yang lain. Malaikat yang lain mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari mana sisi pendalilan batinnya disirikan di sini? Lihat jelinya para ulama. Membawakan dalil tentang takutnya para malaikat dan pingsannya para malaikat, ya, ketika mendengar firman Allah, ketika Allah berfirman, pingsan para malaikat. Ya. Setelah sadar baru berkata, apa yang Allah firmankan? Kemudian sebagian yang lain mengatakan Allah berfirman dengan kebenaran. Dari mana sisi pendalilan batin yang disyirikan? Nah, kalau kondisi malaikat seperti ini, yang dimana malaikat adalah makhluk Allah yang juga diibadahi, ya, oleh orang-orang musyrikin. Sebagian orang-orang musyrikin beribadah kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, minta kepada malaikat, ya, adalah makhluk malaikat. Lihat kondisi malaikat ketika Allah berfirman, kondisinya seperti ini. Nah, yang mereka minta dari selain Allah, makhluk yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, kondisinya seperti ini ketika mendengar firman Allah, sehingga enggak layak para malaikat untuk diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi para malaikat tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi, tidak pantas kita untuk berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat, maka apalagi selain malaikat, apalagi kroco-kroco macam dukun, sihir, tukang sihir dan seterusnya. Nah, gak layak untuk diibadah, gak boleh beribadah kepada malaikat, gak boleh beribadah kepada nabi, rasul, sekalipun gak boleh. Mereka adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan Rasul Allah yang tidak boleh didustakan. Hamba Allah posisikan pada kedudukannya yang Allah berikan. Tidak boleh karena dia nabi atau rasul kita beribadah kepadanya. Tidak boleh. Ibadah hanya hak Allah saja. Hanya Allah yang berhak untuk diibadah, yang disembah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji dalam doa, nazar, menyembelih dan seterusnya dari berbagai macam ibadah. Haram hukumnya beribadah kepada malaikat, rasul, nabi, orang soleh, wali, ya, apalagi para dukun dan para tukang sihir, waliyullah. Inilah, ya, perbuatan orang-orang musyrikun yang mereka suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, munasabatul bab di kitab at-tauhid anna fihi bayana 'ala al-mala'ikati alladziina hum aqwa wa a'dham man ubida min dunillah. Hubungan bab di atas, ya, ayat di atas dengan pembahasan tauhid, pentingnya tauhid dan batilnya kesyirikan. Bahwasannya dalam ayat di atas terdapat penjelasan kondisi dan keadaan para malaikat. Yang mereka, para malaikat adalah makhluk yang terkuat dan terbesar yang diibadahi dari selain Allah, yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi fa idza kana aluhum ma Allahi ma dzikir min haibatihim minhu wa khasyyatihim lahu fa kaifa yud'auna ma Allahi Fagairuhu mimbadi awlan. Kalau kondisi malaikat seperti tadi, ketika Allah berfirman kepada Jibril, ya, agar Jibril nanti menyampaikan wahyunya ke orang yang Allah kehendaki, maka para malaikat dalam keadaan pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi malaikat seperti ini, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, merasa ketakutan dan gentar, ya, ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mereka disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau malaikat tidak berhak dan tidak pantas disembah, maka yang selain malaikat lebih utama untuk tidak pantas dan tidak layak untuk disembah dan selain Allah. Wa fi dzalika raddun 'ala jami'il musyrikin alladziina yad'uuna ma'allahi man la yudaanil malaa'ikah. Maka dalam ayat tadi terdapat bantahan kepada seluruh orang-orang musyrikin yang mereka menyembah makhluk yang tidak mendekati kekuatan malaikat, yang tidak sebanding dengan malaikat. Di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara umum. Kalau tadi hubungan antara bab dengan pembahasan tauhid. Sekarang makna ayat secara umum dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Yukhbiru Allah subhanahu anil malaika annaha idza sami'at al-wahya min Allah ila Jibril fazi'at inda dhalik ta'ziman wa haibatan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kondisi malaikat bahwa apabila malaikat mendengar wahyu dari Allah yang hendak disampaikan kepada Jibril, maka para malaikat fazi'at, pingsan seketika itu. Ta'ziman wa haibatan, sebagai bentuk pengagungan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'adat hatta yusibaha mislul ghasy, dan gemetar, gemetar sampai kondisi itu na'am pingsan atau seperti orang yang pingsan, mirip dengan orang yang pingsan tidak sadar. Fa idza uzila al-fazaa' min qulubihi, maka apabila hilang atau dihilangkan al-fazaa', rasa takut dari hati-hati mereka. Mereka tadi dalam keadaan ketakutan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan di sini karena ta'ziman, pengagungan kepada Allah. Nah, sampai-sampai kondisinya seperti orang yang pingsan. Dan apabila rasa takut tersebut telah hilang dari hati-hati mereka, akhadhu yatasahalun, maka mereka bertanya-tanya. Sebagian malaikat bertanya kepada sebagian malaikat yang lain. Fayaqulun madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Fayaqulun, maka sebagian malaikat yang ditanya menjawab. Qala al-haqqu wa huwal 'alim wa huwal 'alim fawqa kulli syai'. Maka malaikat menjawab atau sebagian malaikat menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran atau berfirman dengan kebenaran, dan dialah Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Alladzi la akbar minhu wa la a'zam, zat yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tinggi dan maha besar, maha agung, yang tidak ada yang lebih agung dan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban sebagian para malaikat. Maistafadu minal ayat, faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Nanti dalam hadis akan lebih jelas lagi tentang kondisi malaikat yang keadaannya seperti ini ketika mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas, ayat dalam ayat surat Saba ayat 23. Alula yang pertama, ar-raddu 'ala jami'i sirafil musyrikin. Pada ayat di atas terdapat bantahan bagi semua kelompok dan golongan orang-orang musyrikin. Alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudani al-malaikah wa la yusawwi bi sifatihi. Yang mereka orang-orang musyrikin ini menyembah, di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah makhluk yang tidak sebanding dengan malaikat dan tidak sama dengan malaikat dalam sifat-sifat mereka. Nah, artinya menyembah malaikat saja enggak pantas, enggak boleh. Ya. Nah, haram hukumnya apalagi menyembah selain malaikat, ya. Makhluk yang lebih lemah, yang lebih rendah daripada malaikat. Menyembah malaikat yang mulia saja enggak boleh. Apalagi menyembah yang lebih rendah daripada malaikat, tidak sebanding dengan malaikat. Seperti kondisinya orang-orang musyrikin yang mereka menyembah orang-orang saleh, menyembah para wali, ya. Nah, bahkan ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu yang dikeramatkan, ada yang menyembah pohon yang dikeramatkan, bahkan ada yang menyembah dukun dan tukang sihir. Kemudian asalnya faedah yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalali. Wajib bagi kita untuk menetapkan kalam, sifat kalam bagi Allah. Bahwasanya Allah berucap, Allah berbicara, ya, sesuai dengan sifat yang layak bagi kemuliaan Allah. Nah, tadi Allah mengatakan qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Para malaikat bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka sebagian malaikat menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan kebenaran. Berarti di antara salah satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah kalam, berbicara, berucap. Oh, enggak boleh saat kita menetapkan sifat kalam, berbicara, berucap bagi Allah. Karena kalau kita mengucap, menetapkan Allah bisa bicara atau Allah berucap, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana cara menjawab syubhat ini? Justru dia yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena dia berbicara seperti itu, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya? Karena dia berperasaan Allah sama dengan makhluk, sehingga tidak boleh menetapkan sifat bicara atau berucap bagi Allah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam, Allah berbicara, Allah berucap, ya. Nah, bagaimana berbicaranya Allah? Bagaimana berucapnya Allah? Itu sifat-sifat Allah kita enggak tahu bagaimana bentuknya. Ya. Kita enggak tahu, kita hanya tahu Allah bisa berfirman, ya, berbicara, berucap, menyampaikan wahyu kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat kalam, ya. Nah, sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah. Yang jelas sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun bagaimana bentuknya kita tidak tahu, karena itu perkara gaib. Kalau manusia berbicara kita kan tahu, ya, bagaimana caranya ngomong, ya, dengan mulutnya ngomongnya. Bagaimana bicaranya Allah kita tidak tahu. Itu perkara yang gaib. Allah tidak beritahu kepada kita. Allah hanya beritahu bahwasanya Allah berfirman, berbicara, berucap. Maka kita tetapkan Allah di antara sifat-sifat Allah adalah berucap atau berbicara atau kalam. Tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita menetapkan Allah di antara sifat Allah adalah kalam, itu bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, bukan berarti. Karena nah, tentu beda antara Allah dengan makhluknya. Beda antara sifat Allah dengan makhluknya sebagaimana beda antara zat Allah dengan zat makhluk. Baik. Sifat antar makhluk saja ya, bisa berbeda. Tangan gajah dengan tangan semut. Beda enggak? Beda. Ini antar makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Khalik penciptanya. Jelas beda. Beda antara sifat Allah dengan makhluknya sebagaimana beda zat Allah dengan zat makhluknya. Nah, sehingga menetapkan sifat kalam bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tetapkan karena itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk sifatnya bagaimana kita enggak tahu. Itu urusan Allah, itu perkara yang gaib. Ini pentingnya dalam perkara-perkara asma dan sifat. Karena banyak yang tersesat ya, dan keliru dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari ayat di atas, anna kalam Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluq. Sesungguhnya kalam Allah ghairu makhluq, bukan makhluk. Ucapan Allah atau kalam Allah itu bukan makhluk. Li'annahum yaqulun, karena para malaikat bertanya atau berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Ini yang dikatakan malaikat. Setelah sadar, hilang rasa takut dari mereka, mereka berkata, "Apa yang diucapkan Rabb kalian?" Lam yaqulu madza khalaqa rabbukum? Para malaikat tidak bertanya madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan Rabb kalian? Tidak. Tetapi mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Ini menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Karena akidah Naam mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, ini akidah yang batil. Akidah yang batil. Adapun yang benar adalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi. Di dalam ayat di atas terdapat penetapan sifat uluwi, sifat tinggi bagi Allah. Al-Aliyyul Jadir. Al-Ali Maha Tinggi. Maka kita tetapkan bahwasannya Allah Ali. Allah Al-Ali Maha Tinggi, zat yang Maha Tinggi. Fawqa makhluqatihi, atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya Allah Maha Tinggi, di atas seluruh makhluknya. Ini jadi yang membantah akidah Allah menyatu dengan makhluk, ya. Atau Allah ada di mana-mana. Baik. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Ali Maha Tinggi, di atas seluruh makhluknya, bukan di mana-mana, ya. Atau bukan menyatu dengan makhluknya. Ini akidah wahdatul wujud. baik, akidah yang baik, yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, bukan di mana-mana dan bukan menyatu dengan makhluk-Nya. Baik. Adapun yang di mana-mana itu adalah pengetahuan Allah, ya. Ilmu Allah mencakup seluruhnya. Nah, Allah Maha Tahu, ya. Nah, perlindungan Allah, nah. Itu di mana-mana. Baik, ilmu Allah di mana-mana. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala fauqa makhluqatihi, Allah Maha Tinggi zat yang Maha Tinggi di atas seluruh makhluk. Baik. Sehingga ketika dikatakan inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, ya. Bukan bersama bergandengan kayak orang bawa orang, ya, bukan. Bersama di sini, ma'iyya di sini adalah ma'iyya al-'ilm. Ma'iyya al-'ilm, pengetahuan. Nah, itu Allah mengetahui. Nah, dan pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu. Dimanapun itu Allah tahu. Bahkan semut hitam yang berada di atas batu yang hitam ledang di malam hari yang gelap gulita, ya. Nah, Allah tahu di situ ada semut. Ya, Allah Maha mengetahui. Nah, sehingga kebersamaan dengan kebersamaan, nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjaga hamba-Nya, Allah melindungi hamba-Nya. Kemudian faedah yang kelima, itsbatu 'azamatillah. Di dalam ayat di atas terdapat faedah penetapan 'azamatillah, penetapan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan Dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Agung. Dan selesai dari penjelasan ayat dalam surat Saba ayat 23. Kita lanjut pada dalil yang berikutnya. Sebagaimana kebiasaan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah telah membawakan dalil dari ayat, beliau membawakan dalil dari hadis. Dalil yang kedua, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dalil yang menyebutkan bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi sahih, dan dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari nomor hadis 4701. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Betapa seringnya kita ketika membaca hadis, ya, sedikit-sedikit dari Abu Hurairah, sedikit-sedikit dari Abu Hurairah, ya. Demikian pula ketika kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan dan lain-lain, nah, sebentar-sebentar Abu Hurairah. Nah, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nah, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 5.000 hadis. 5.000 hadis ini hafalan, ya. Nah, hafalan dihafal oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Padahal beliau masuk Islam itu Na'am baru di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, baru masuk Islam Abu Hurairah. Tapi kok bisa beliau menjadi perawi atau periwayat hadis yang paling banyak daripada yang lainnya? Baik, yang demikian adalah karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu selama bersama Rasulullah SAW ketika masuk Islam, ya, walaupun waktunya singkat 3-4 tahun, tapi beliau selalu bermajlis dengan Rasulullah SAW. Nah, di saat yang sebagian yang lain mungkin kadang sibuk di pasar, kadang sibuk di sawah, di ladang, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nah, selalu hadir di majlis Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan perut lapar keroncongan. Sampai-sampai pernah dalam satu riwayat beliau pingsan, ya, kemudian dianggap seperti orang gila atau nyaham dikira orang gila. Padahal beliau pingsan 3 hari belum makan. Baik. Beliau radhiyallahu ta'ala semangat menghadiri majlis-majlis Rasulullah SAW. Hadir terus, ya, walaupun penuh dengan kekurangan dalam hal harta, ya, dalam hal makanan, nah, makan apa adanya. Dan juga beliau radhiyallahu ta'ala juga karena sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak lupa kalau sudah menghafal. Jadi ini barokah doanya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau apabila sudah menghafal hadis tidak lupa, karena telah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk tidak lupa. Nah, baik. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perintahnya di langit." Itu Allah berfirman menetapkan perintahnya di langit, "Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudha'an liqaul." Maka para malaikat memukulkan sayap-sayapnya dalam rangka tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat jika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala memukulkan sayap-sayap. Nah, khada'ana lillah atau khada'ana liqawli, karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfaduhum dhalik. Yang dimana ketika Allah berfirman, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini seolah seperti silsilah ala safwan, seolah seperti suara rantai yang jatuh di atas batu, ya, yang halus, di atas batu yang halus. Yang kuduhum dari, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sampai kepada malaikat, didengar oleh malaikat yang ada di na'am tingkatan langit yang kesekian, tingkatan langit yang kesekian, ya. Karena langit ada berapa lapis? Ada 7 lapis langit. Masing-masing malaikat penghuni langit tersebut mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzi'a 'an qulubihim. Sehingga apabila telah hilang rasa takut setelah mendengar firman Allah tadi, setelah hilang rasa takut dari hati-hati mereka, para malaikat, qalu, maka mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Dan mereka saling bertanya. Qalu, maka sebagian malaikat berkata, al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah menfirmankan kebenaran dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Bayat mauha mustaqil mustari kusam. Ketika malaikat berbincang, ya, apa yang Allah firmankan? Maka sebagian yang lain mengatakan Allah memfirmankan kebenaran menjadikan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka ya, ada musnah itu kan. Ada pencuri berita yang mendengar. Siapa mencuri berita di sini? Nah, syaitan. Syaitan. Yang mereka saling ta'awun atau tolong menolong untuk naik ya. Nah, ke atas ya. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain mencuri pendengaran. Wa mustariqu samti hakadha ba'dhum fawqaban. Dan demikianlah kondisi para pencuri berita. Nah, itu mencuri apa yang diobrolkan malaikat tadi. Ketika malaikat bertanya, apa yang Allah firmankan? Kemudian sebagian lain mengatakan Allah mengfirmankan kebenaran ini dan ini. Baik, syaitan, syaitan, ya, mustariqu samti, para pencuri berita ya, mendengar, oh dapat berita. Baik. Dan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Itu saling bahu-membahu ya, untuk naik langit ya, dan untuk mendengar berita tadi. Yang ujung-ujungnya berita tadi disampaikan kepada siapa? Kalau Syaitan sudah mendengar berita tadi, itu kan disampaikan kepada dukun nah, atau tukang sihir. Wasafahu Sufyan di kafrihi. Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mensifatkan cara sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Beliau mempraktekkan dengan telapak tangannya, faharrafaha, kemudian beliau miringkan telapak tangannya. Wabat dada baina asabihi, dan apa ini merenggangkan ya, telapak tangannya. Jadi sebagian yang lain di atas sebagian yang lain, itu mana? Fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahta. Maka ketika Shelton sudah mendengar berita ini dari malaikat tadi yang saling berbicara, mendengar satu kalimat tersebut, kemudian dilemparkan kepada Shelton yang ada di bawahnya. Nah, dilemparkan atau disampaikan ya kepada Shelton yang ada di bawah. Tsumma yulqihal akhar ila man tahta, kemudian yang di bawahnya ini juga menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Ya. Hatta yulqiha ala lisan al-zahir awil kahin. Dan demikian sampai ke bawah, sampai Shelton yang paling bawah dia menyampaikan kepada si tukang sihir awil kahin atau dukun. Baik. Sehingga dukun tadi ya sudah menerima berita. Murid mulailah dia beraksi. Bahwasanya demikian dan demikian, demikian dan demikian. Terjadi benar ini apa yang dikatakan dukun. Ya, ini ujian. Ujian bagi manusia. Nah. Baik. Apakah dia akan membenarkan dukun atau mendustakan dukun? Pada Rasulullah telah mengatakan apa? Hah? Man ataka hinan masaddaqahu bima yaqul faqad kazzaba bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, berarti dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kafir. Baik, dia telah melakukan salah satu pembatal-pembatal Islam. Hati-hati bahaya mendatangi dukun. Baik. Dan si dukun ini beraksi, mengatakan demikian dan demikian, berita tadi akhirnya benar terjadi. Akhirnya banyak orang percaya, banyak orang yang ada yang mau minta keturunan, ada yang mau minta rezeki, ada yang mau penglaris, ada yang mau ini dan itu datang ke dukun. Ya. Padahal dukun ini cuma sekali benarnya. Nah, akhirnya dukun ya di waktu yang lain berbohong, berdusta. Nah, karena cuma sekali mendengar berita tadi. Baik. doi mulai berkisah, oh kamu pengen lari harus seperti ini, oh kamu harus ini demikian. Berkisah ini ada dengan 100 kebisaan bersama berita yang benar tadi. Tapi karena manusia melihat berita yang benar tadi yang dicapkan oleh dukun ternyata benar, ya, akhirnya 100 kebisaan yang dicapkan oleh dukun juga dibenarkan oleh manusia. Tertipulah mereka, ya, tertipulah manusia. Kita lanjutkan. Setelah sampai ucapan tersebut atau berita tersebut di telinga tukang sihir dan telinga dukun, nah, farubama adroka usyihar, qabla an yuthiya. Namun kadang-kadang para pencuri berita ini enggak sukses. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil, kadang sukses, kadang enggak sukses. Kadang-kadang, nah, sebelum menyampaikan berita tadi kepada yang di bawahnya, nah, Shelton tadi sudah terpanah dengan panah-panah api. Shelton kalau terpanah dengan panah-panah api tersebut terbakar. Baik, apa panah-panah apinya? Nah, yang digunakan untuk melempar Shelton ketika Shelton mencuri-curi berita. Ya, bintang-bintang yang ada di langit. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit dengan lampu-lampu, yaitu masabiha, artinya yaitu bintang-bintang. Di bintang di antara kaidahnya sebagai biasa langit. Wajah Allah, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujukan disayati sebagai alat untuk melempar syaitan yang suka mendengar apa berita, atau kedengaran dari langit. Jadi kadang-kadang syaitan berhasil, kadang enggak. Kadang sebelum menyampaikan sudah terkena panah api duluan sehingga enggak bisa menyampaikan kepada yang di bawahnya. Warubama alqaha qabla an yudrikahu, dan kadang-kadang sukses berhasil menyampaikan yang kepada yang di bawahnya sebelum dia terkena panah api. Jadi sebelum panah api datang, dia sudah menyampaikan duluan. Kadang-kadang seperti ini. Nah, baik. Ini hikmah. Ada hikmah yang seperti ini. Sebenarnya Allah Maha Mampu untuk Shelton tidak bisa mendengar berita. Allah Maha Mampu kan? Maha Mampu. Tapi ini hikmah sebagai ujian bagi manusia. Seperti halnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang dengan musuh-musuhnya, orang-orang musyrikin. Allah Maha Mampu untuk menjadikan Rasulullah selalu menang dalam peperangan. Allah. Tapi kenapa kadang Rasulullah menang, kadang kalah, mundur, ya, kadang menang, kadang kalah lagi. Kenapa? Ada hikmah di situ. Nah, sebagai ujian bagi manusia. Jadi kadang-kadang Shelton berhasil, kadang-kadang tidak berhasil, karena tadi terkena panah-panah api. Dan kalau dia berhasil, ya, menyampaikan kepada yang di bawahnya sampai ke telinga dukun, bayak di rumah ini ada kezbah, maka si dukun dan tukang sihir itu berdusta dengan 100 kedustaan, ya, dengan satu berita tadi. Jadi yang benar hanya satu berita tadi, ya. Tetapi dibumbui dengan 100 kedustaan yang lain, sehingga manusia karena melihat satu berita yang benar, sehingga 100 berita yang dusta ini dibenarkan juga oleh manusia, karena ini melihat yang benar ini. Pintar dukun dengan para tukang sihir. Waliyadzubillah. Fayuqal, kemudian dikatakan, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada. Jika manusia mengatakan, bukankah dukun itu sudah berkata kepada kita di hari ini dan ini, maka akan terjadi ini dan itu. Ya. Nah, dari ucapan-ucapan yang 100 kali dusta tadi. Tetapi dibenarkan karena tadi melihat yang satu tadi yang benar. Faisal dan bibil kalimah ala jisali adun minas sama, sehingga dukun dan tukang sihir tadi dibenarkan ucapannya karena sebab satu kalimat yang benar yang merupakan hasil curian dari langitnya. Karena sebab satu berita yang benar, akhirnya ucapan semua dukun, perkataan semua dukun dibenarkan oleh manusia. Baik, al-mana ismani hadis, makna hadis secara umum. Yukbiru Nabi SAW an ta'dhimil malaikati li kalamillah wa ma ya'tarihim min al-khawf wa tasa'ulihim alla qala rabbuhum wa ijabatu ba'dihim li ba'd. Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang pengagungan malaikat terhadap firman Allah ketika Allah berfirman. Nah, dan Rasulullah SAW juga mengkhabarkan bagaimana rasa takut dan gentarnya para malaikat ketika mendengar firman Allah SWT. Dan Rasulullah SAW juga mengkhabarkan bagaimana para malaikat saling bertanya-tanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW juga mengkhabarkan bagaimana jawaban sebagian malaikat yang lain yang ditanya, ya, ketika ditanya maza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Jadi mereka saling bertanya, sebagian malaikat bertanya, sebagian lain menjawab. Wa ma ta'malu syayatin alladziina yaqtuna kalamallah atau kalamal malaika bidzalik لتلقيه إلى السحر والكهان من الناس وما تلقي الشياطين من الرب في الشهر حينئذ. Dan Rasulullah SAW juga mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh para syaitan, ya, nah, alladzina yahtatifuna kalam al-malaika, yang mereka mencuri-curi, nah, ucapan para malaikat tentang firman Allah yang baru saja difirmankan. Kemudian syaitan tadi menyampaikan ya, kepada telinga tukang sihir dan telinga para dukun dari kalangan manusia. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana na'am yang dialami para syaitan ya, ketika mereka mencuri-curi pendengaran. Mereka juga terkena arom yudhishinat, terkena lemparan panah-panah api ketika itu. Wa annahu qad yatamakkanu syaitan min isalil kalimah al-mawsu'ah min al-malaika ila as-sahir aw al-kahin li hikmatin ya'lamuha Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasannya syaitan yang kadang dia berhasil dia dapat dan mampu untuk menyampaikan kalimat hasil curian tadi, hasil atau berita yang didengar tadi dari malaikat, berhasil untuk disampaikan kepada dukun atau tukang sihir dari manusia. Dan keberhasilan ini li hikmatin, karena ada hikmah di sini. Ya Allah muhabbah hikmah yang Allah saja yang mengetahui. Wa illa fahuwa subhanahu la yakutuhu syai'un. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terluput sedikit pun dari Allah. Faizadu ma'atil kal kalimat min qab min qibali syaitan awil adami tiskun wa tiskun kadza. Allah Maha mampu untuk syaitan tidak mampu mendengar ucapan malaikat, Maha mampu. Tetapi tadi ada hikmah di sini. Syaitan kadang berhasil mencuri berita, kadang tidak berhasil. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah. Kemudian setelah mereka berhasil, maka ditambahlah na'am oleh syaitan 99 kejutaan, atau ditambahlah oleh anak Adam atau manusia atau tukang sihir tadi, nah, atau dukun tadi, menambah 99 kejutaan. Yang benar satu tadi berita yang berhasil didengar, kemudian menambah dengan 99 kejutaan. Batuga ukulu hadinat, kemudian 100 kedustaan ini disebarkan semuanya di tengah-tengah manusia. Faisal dibunaha mullaha, dan manusia membenarkan 100 kedustaan tersebut yang disebarkan para dukun dan tukang sihir. Bisa dari tilkal tadi mahal mawsuhan, karena sebab benarnya satu berita yang berhasil mereka dengar dari langit. Baik, apa hubungannya hadis di atas dengan bab tentang bab di atas? Masih bab di atas atau hadis ini menjelaskan tentang bantahan kepada orang-orang musyrikin. Karena kondisi orang musyrikin seperti apa? Kondisi orang-orang musyrikin yang menyembah para malaikat, berdoa kepada para malaikat. Kemudian dalam hadis disebutkan bagaimana kondisi malaikat. Yang ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala kondisinya seperti ini, sehingga tidak pantas dan tidak layak untuk diibadah. Demikian pula bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain malaikat dari makhluk-makhluk yang lebih rendah dari malaikat. Maka ini semua sebagai dalil batilnya sesembahan-sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak berhak untuk disembah, padahal malaikat makhluk yang terkuat, yang terbesar, dari sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah tersebut. Maka apalagi yang selain Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang selain malaikat, dari makhluk-makhluk Allah yang lebih rendah dan lebih lemah daripada manusia. Tidak pantas, lebih tidak pantas lagi, dan lebih tidak patut lagi untuk diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maistafadu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina ya'buduuna al-malaa'ikata wa lam ya'budu as-shaalihiin. Dalam hadis di atas terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh atau para wali. Kedua, faedah yang kedua, ta'zimullah subhanahu wa annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarika. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. La syarika, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Faedah yang ketiga, isbatu uluwillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma. Penetapan sifat uluw, tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, dan juga penetapan sifat kalam. Dan bahwasanya Allah berkalam atau berbicara di kalamin yusma, dengan kalam yang didengar. Dengan kalam yang didengar. Kemudian yang keempat, ibtalus sihri wal kahan. Batilnya perbuatan sihir dan juga perdukunan. Fa in sadqal kahin batal fi ba'di ahyan. Walaupun kadang-kadang si dukun ini benar ucapannya, terbukti, atau kadang-kadang si tukang sihir benar perkataannya. Kadang-kadang, tetapi itu bukan dalil membolehkan membenarkan tukang sihir atau dukun. Bukan. Kadang-kadang tukang sihir dan dukun benar karena tadi. Syaitan yang merupakan wali-walinya dukun dan tukang sihir, mungkin berhasil mencuri kebenaran. Sehingga sampai kepada telinga dukun dan tukang sihir, sehingga kadang-kadang tukang sihir dan tukang dukun ini kadang-kadang ucapannya benar, terjadi apa yang dia ucap. Kadang-kadang. Tetapi itu bukan dari bolehnya membenarkan mereka itu. Itu adalah sebagai ujian bagaimana. Karena hadis di atas jelas, membatalkan perbuatan sihir dan juga perdukunan. Kemudian faedah yang kelima, annal ibrata bil ghalib al katsir la bin nadir al qalil. Yang menjadi patokan adalah yang sering terjadi, bukan yang kadang-kadang terjadi. Kalau dukun tadi benarnya kadang, kadang-kadang. Bohongnya sering. Nah, tidak benarnya sering banyak. Dan sehingga menjadi ibro adalah yang sering terjadi, bukan yang kadang-kadang terjadi. Sehingga syaitan dan para tukang sihir layak untuk dicap sebagai kejar, kejar, pendusta dan dajjal. Si tukang dusta, si tukang bohong. Oke, kemudian dalil yang terakhir. Dalil yang ketiga juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri, takallama bil wahyi." Apabila Allah ingin mewahyukan satu perintah, maka Allah berbicara dengan wahyu tersebut. Allah berfirman, "Akhadhatus samawati minhu rajfatan." Maka ketika Allah berfirman, "Akhadhatus samawati minhu rajfatan." Aw qala rahdatun shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla, maka seluruh langit, nah tujuh lapis langit tersebut, nah mengalami rajfah, ya, nah rajfah apa, bergetar, langit bergetar, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw rahdatun shadidatun, atau langit bergemuruh dengan gemuruh yang tegar, ya, ya, seperti petir. Ra'datun syadidah, gelegar yang kuat, bergelegar dan bergetar. Kenapa? Khaufan min Allah, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat fa'idu. Dan apabila para penduduk langit mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka mereka pingsan. Siapa penduduk-penduduk langit? Malaikat. Pingsan malaikat. Au qarru sujadan, atau mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, sehingga yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah tadi mereka sujud atau pingsan, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Nah, malaikat Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya, fayukallimuhullah min wahyihi bima arad. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, nah, dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikat, setelah Jibril menerima wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril, nah, melewati para malaikat yang lain. Kullama marra bis sama' Ta'ala malaikat Tuhan, setiap Jibril melewati satu tingkatan langit, nah, bawah dan ke bawah dan ke bawah sampai kepada yang nanti dituju, setiap melewati satu tingkatan langit, maka malaikat penghuni langit tersebut, ya, misalkan malaikat penghuni langit yang kesekian, nah, dia bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, qala al-haqqa wal 'aliyyul 'azhim. Allah menfirmankan kebenaran dan dia adalah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semua malaikat mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Wayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah 'azza wa jalla. Sampai akhirnya Jibril bisa menyampaikan wahyu tersebut kepada orang yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu dari kalangan para nabi atau para rasul. Demikian kondisi para malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat. Tapi manusia, ya. Manusia yang penuh dengan dosa, ya. Penuh dengan kemaksiatan, ya. Nah, kadang tidak menghargai firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ketika membaca Al-Qur'an tidak mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Asal-asalan. Tidak mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an dan apalagi mengamalkannya, ya. Nah, zuluman, jahulan, maksudnya itu zuluman, banyak kezaliman dan kejahilan. Padahal para malaikat ketika mendengar satu firman dari Allah, mereka betul-betul tunduk, tersungkur dan sujud karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang azab, siksa dan seterusnya, kadang tidak timbul rasa takut. Biasa saja. Baca ayat-ayat Allah biasa. Karena yang dibaca ini tentang bagaimana manusia disiksa di dalam neraka, ya. Sifat-sifat neraka dijelaskan. Kalla innaha lazo. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu, ya, lazo, api yang menyala-nyala. Dan ayat-ayat yang lain. Kadang kita, nah, karena mungkin gak tahu bahasa Arab, ya. Nah, atau maknanya santai membaca tersebut tidak tumbuh rasa takut. Padahal subhanallah, malaikat ketika mendengar satu firman saja dari Allah Subhanahu wa taala tersungkur sujud ketakutan. Ya. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kondisi malaikat seperti ini, maka tidak pantas dan tidak layak untuk beribadah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi mereka yang lebih rendah dan lebih lemah dari malaikat. Nah, lebih kecil dari malaikat. Nah, tentu lebih pantas dan lebih tidak pantas dan lebih tidak patut untuk diibadah. Karena ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Al-ma'na al-ijmali min hadis, makna hadis secara umum. Yukhbiru Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbihi azza wa jalla. Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keagungan Allah azza wa jalla. Bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa'a min wahyi. Bahwasanya Allah jika berfirman dengan firman yang Allah kehendaki, nah, jika menyampaikan wahyu, fa inna yusibu samawati irtijaa'. Waharaka syadidan fawbillahi azza wa jalla. Maka seketika itu juga langit-langit bergetar, ya, dan bergerak cepat. Bergetar cepat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima'rifati bi'azamatillah, karena langit ini tahu, mengerti dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faidah sami'atil malaikatu kalamallahi azza wa jalla husya 'alaihi. Dan apabila malaikat mendengar firman Allah, maka mereka pingsan. Wanhaqtu sujud ta'ziman lillahi wa khaufan min, dan mereka pun tersungkur sujud karena mengagungkan Allah dan takut kepada Allah azza wa jalla. Tsumma yakunu Jibril alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minkum. Kemudian Jibril adalah orang yang malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya. Li'annahu sadiru bainallahi wa bainar rusulih. Karena Jibril adalah safir, ya, perantara antara Allah dengan rasul-rasulnya. Duta, ya, duta antara Allah dengan rasul-rasulnya. Nah, yang paling pertama bangkit adalah Jibril untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fayukallimuhullahu bima syaa'a min amri. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril apa yang Allah kehendaki dari perintahnya. Mayamur Jibril ala malaikatin samawat yasalunahu amma qala Allah. Kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat para penduduk langit, kemudian malaikat-malaikat tersebut bertanya kepada Jibril tentang apa yang Allah firmankan. Fayujibu biqauli qala al-Hakku wa huwal aliyul jabir. Maka Jibril menjawab pertanyaan mereka bahwasanya Allah menfirmankan kebenaran dan dialah Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayaquluna min samaqat, maka semua malaikat mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril. Tsumma yuti Jibril wahyi fayuballighu ila man amara Allah bi tabliighi. Kemudian Jibril lalu untuk menyampaikan wahyu kepada orang yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu kepadanya dari kalangan para nabi dan para rasul. Nah. Kemudian maistafa dengan hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ar-raddu 'ala al-musyrikin. Bantahan kepada orang-orang musyrikin. Alladzina takhadhu ma Allahi alihatan min makhluqatihi, yang mereka menjadikan bersama Allah ya sesembahan-sesembahan dari makhluk-makhluk-Nya. Bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai sesembahan-sesembahan di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani yang pada yang kedua, bayanu azamatillahi jalla wa ala wasihqahu bi ibadati wahdah. Penjelasan tentang agungnya Allah jalla wa ala dan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Asal kita yang ketiga, ibadun an allaha yatakallamu mata syaha wa bima yasha kaifa yasha. Dalam hadis tersebut atau di atas terdapat faedah penetapan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kapan saja. Kapan saja Allah mau, Allah berfirman. Dan dengan apa saja Allah berfirman. Dan bagaimana yang Allah kehendaki. Kaifa yasha. Bagaimana yang Allah kehendaki, Allah demikian berfirman. Jadi kapan saja. Ya, atau apa saja yang Allah firmankan. Nah, dan bagaimana pun yang Allah firmankan, apa yang Allah kehendaki. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat kalam Allah berfirman. Bahwasanya Allah berfirman kapan saja, ya. Nah, dan dengan firman apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, isbatu uluwillahi ala khalqi. Dalam hadis di atas terdapat faedah penetapan ulumillah, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluk-makhluk. Faedah yang terakhir, fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam di atas malaikat-malaikat yang lain. Maksudnya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, sehingga Jibril yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Nah, untuk menyampaikan wahyu. Saya kembali ke sini, Nabi Muhammad. Selesai dari penjelasan dari yang ketiga, tentang batilnya perbuatan orang-orang musyrikun, ya, batilnya perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Sekaligus bantahan bagi mereka orang-orang musyrikun yang di mana mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka menyembah batu, kuburan, pohon, gunung dan lain sebagainya, menyembah para wali, orang soleh, nabi dan rasul. Nah, maka kalau kondisi malaikat yang seperti ini, malaikat yang mulia, yang agung, yang kuat, ya, yang besar, tidak berhak untuk diibadahi, maka apalagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, yang rendah dan lebih lemah dari malaikat, maka tidak berhak untuk diibadahi. Nah, maknanya bahwasanya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah batil. Nah, hak ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka serahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan selesai yang penjelasan tadi, maka selesai pula pembahasan bab yang ke-16. Ya. Selesai penjelasan bab yang ke-16. Bab yang selanjutnya itu membahas tentang syafaat. Bab yang selanjutnya membahas tentang syafaat, dan tetapi bab tentang syafaat ini bab yang penjelasannya panjang lebar, sehingga tidak cukup waktu yang tersisa pada sore hari ini untuk membaca satu atau dua dalil tentang bab yang ke-17 ini, yaitu bab tentang syafaat. Sehingga insyaAllah bab yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.